الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw Al-Kitab wa Sunnah. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa apabila seorang telah berada di kota Nabi alaihi salatu wassalam, maka disukai baginya untuk mengunjungi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kuburan dua sahabatnya, Abu Bakr As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Lalu berkata al-muallif wa hafizahullah taala, wa yahrumu 'ala az-za'iri wa ghairihi at-tamassuhu bil hujrati atau taqbiluha atau at-tawafu biha. Dan diharamkan bagi seseorang yang berziarah kubur dan yang lainnya untuk mengusap-ngusap kamar atau menciumnya atau tawaf di sekeliling kamar tersebut atau tawaf di sekeliling kuburan itu. Sebab tawaf itu ibadah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلْيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Hendaknya mereka tawaf di al-baytul atiq, di Ka'bah, bukan tawaf di tempat yang lain. Adapun melakukan tawaf di kuburan yang dianggap bahwa seorang yang dikubur itu adalah orang yang saleh, maka ini merupakan perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia tidak melakukan itu melainkan karena dia mengagungkan, ada rasa cinta, ta'zim, rasa takut kepada pemilik kuburan itu. Aw istiqbaluha hala du'a, atau menghadap ke kuburan ketika berdoa. Sementara seorang yang berdoa dianjurkan menghadap ke kiblat, bukan menghadap kuburan. Adapun sengaja menghadap kuburan, maka ini dikhawatirkan akan menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau soal Rasul alaihi salatu wassalam qada al-hajat, atau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditunaikan hajat-hajat dan kebutuhannya. Wa tafrijal qurbat, dan untuk menghilangkan dari berbagai kesulitan yang dia hadapi. Wa syifa'al marad wa nahwu dzalik, meminta kesembuhan dari penyakit dan yang semisalnya. Karena dzalika kulluhu lillah wa la yutlabu illa minhu, karena ini semua berdoa memohon hajat kebutuhan, memohon agar dihindarkan dari berbagai macam kesulitan, memohon kesembuhan hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan seorang meminta kepada selain Allah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu ibadah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwa aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang berdoa apabila berdoa kepadaku. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu menunaikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatan kaum musyrikin. Maka tidak diperbolehkan bahkan kepada Rasul atau kepada malaikat, karena doa merupakan ibadah, bahkan inti ibadah. Seseorang yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jal, maka dia telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. وليس زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه واجبة. Dan berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuburan dua sahabatnya bukanlah sesuatu yang hukumnya wajib. Bukanlah satu hal yang wajib. Dalam artian kalau seorang tidak berziarah ketika dia mengunjungi Madinah, maka dia berdosa. Oh tidak, sama sekali. Bukan satu hal yang wajib, namun dianjurkan. Tidak ada dalil yang mengharuskan seorang mengunjungi kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan umatnya apabila mendatangi Madinah untuk berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dikatakan seorang yang tidak berziarah tidak beradab kepada Nabi. Tidak demikian. Ya. Sebab seorang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat kepadanya, mendoakan kebaikan untuknya, memuliakannya, mengagungkan sunnahnya. Begitulah cara kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengunjungi kuburan pada saat seorang berada di Madinah satu hal yang dianjurkan, namun tidak sampai kepada tingkatan wajib. Wala syartan fil haji, apalagi kalau dianggap sebagai syarat, syarat sahnya haji. Kama yadhunnu ba'dul juhal minal ammah, seperti yang menjadi anggapan sebagian orang-orang yang jahil dari orang-orang awam. Mereka menyangka harus syarat, tidak sopan, ya, bahkan dianggap tidak sah hajinya kalau tidak mengunjungi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat disayangkan sebagian mereka terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah dan syirik. Bagaimana dikatakan syarat? Bagaimana dikatakan wajib? Mereka terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah dan syirik yang justru dikhawatirkan membatalkan amalan-amalan manasik haji dan umrah yang dia lakukan. Bal hiya mustahabbatun fi haqqi man zara masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ziarah kubur kepada kuburan Nabi, demikian pula dua sahabatnya, satu hal yang dianjurkan bagi orang yang mengunjungi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita terangkan, tidak boleh melakukan perjalanan khusus yang bertujuan untuk berziarah ke kuburan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wal irtibatu bainaha wa bainal hajj batatan, dan tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya antara ziarah kubur dengan ibadah haji sama sekali. Tidak ada kaitan sama sekali. Seperti halnya kita mengatakan berziarah ke kota Nabi, berziarah ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kaitannya dengan manasik haji. Jadi itu amalan tersendiri. Wa ma warada fi hadzal bab min al ahadits allati yahtajju biha man yaqulu bi mashru'iyyati shadd ar rahl ila qabr an nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Apa yang diriwayatkan dalam permasalahan ini dari hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh mereka yang mengatakan disyariatkannya melakukan perjalanan safar khusus kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annaha min mukammilatil haji fa hiya ahaditsu saqithah, dan menganggap ziarah kubur itu termasuk penyempurna amalan ibadah haji, maka ini hadis-hadis yang batil, saqithah, yang gugur, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah sama sekali karena sangat lemahnya. Bahkan la aslalaha, tidak ada asalnya riwayat-riwayat itu. Imma dha'ifatun aw madhu'ah, ada kalanya lemah atau palsu. Ka hadis, seperti hadis man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji lalu dia tidak mengunjungiku, maka sungguh dia telah berlaku kasar kepadaku. Hadis batil, tidak ada asalnya. Demikian pula hadis man zara qabri wajabat lahu syafaati, siapa yang berziarah ke kuburanku maka wajib baginya mendapatkan syafaatku. Ini juga tidak ada sama sekali dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Wa ghairuhuma katsir, dan yang lainnya banyak diriwayatkan, tersebar di kalangan sebagian mereka yang pencinta ziarah kubur, yang bukan hanya sekedar itu namun punya tujuan tertentu kepada kuburan yang diziarahi, menganggap memiliki keutamaan, menganggap bahwa pemilik kuburan tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengandung kesyirikan. Bagaimana mungkin Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajak umatnya untuk melakukan perbuatan syirik, seperti sebagian mereka yang menyandarkan kepada Rasulullah, "Idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil qubur." Apabila kalian kesulitan menghadapi berbagai permasalahan, maka hendaknya kalian mendatangi kuburan. Yaitu meminta, bertawassul, syirik. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW memerintahkan, mengarahkan umatnya untuk melakukan perbuatan syirik? Ma'adallah. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, sekedar mendengar saja kita sudah meyakini bahwa hadis ini hadis batil, hadis palsu, hadis yang tidak ada asalnya. Wa kulluha lam yathbut minha hadithun wahidun anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Seluruhnya tidak ada satupun hadith yang thabit, yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bal jazama ba'du ahli al-ilm bi annaha kullaha mawdu'atun makdzubah. Bahkan sebagian para ulama memastikan hadith-hadith ini semua merupakan hadith yang palsu, yang didustakan dengan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka yang menyebarkan hadith-hadith dengan seenaknya menyandarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, sementara dia tidak mengetahui status kedudukan sanad itu. Dia tidak mengerti tentang keabsahan riwayat yang mereka sandarkan kepada Nabi. Maka orang seperti ini terkena ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, "Man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menisbatkan kepadaku sesuatu yang aku tidak mengucapkannya, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Wallahul musta'an. Tayyib, sampai di sini masyaallah ikhwan rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.